Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadiyi hadiy muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Baik, kita lanjutkan kajian kita membaca syarah daripada kitab Fadlul Islam. Sebelumnya kita telah masuk bab tafsirul Islam. Qal wa qulullah ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Berkata penulis dan firman Allah Ta'ala, fa in hajjuka, dan jika mereka mendebatmu, faqul, maka ucapkanlah, aslamtu wajhiya lillah, aku pasrahkan wajahku kepada Allah. Wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikutiku, mereka semua memasrahkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jal, yakni mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah semata. Hadhil ayah fi surati Ali Imran, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, ayat ini di dalam surat Ali Imran, hiya fi muhajjatin nasara min ahli Najran, terkait dengan muhajjah, yakni mujadalah, debatnya orang-orang Nasrani dari penduduk Najran. Alladzina qadamu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, li muhajjatihi fi masail, untuk mendebat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perkara. Falamma hajjuhu, maka di saat mereka mendebat beliau sallallahu alaihi wasallam, bayyanallahu jalla wa ala anna ad-dina 'indahu wal Islam, Allah jelaskan bahwa agama di sisinya, di sisi Allah, hanyalah Islam. Agama yang dibawa oleh Isa itu pun juga agama Islam pada masa tersebut, sebelum mengalami perubahan, diganti, dirubah-rubah oleh tangan-tangan mereka. Allah menyatakan inna dina indallahil Islam, diwahyukan kepada Rasulnya di saat kedatangan tamu-tamu ini. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab melainkan justru setelah datang kepada mereka ilmu. Tsumma qala ba'daha fa in hajjuka, ini tadi pada ayat yang ke-19, maka pada ayat berikutnya, ayat yang ke-20, Allah memerintahkan kepada Rasulnya, kalau mereka mendebatmu, disampaikan kepada mereka bahwa agama di sisi Allah adalah Islam, istislam lillah, bitauhid, ya, tidak kemudian mengatakan salisu salasa dan yang semisalnya. Kalau mereka kemudian mendebatmu, fakul, maka ucapkan, aslam tu wajhiya lillahi wa manittaba, aku serahkan, pasrahkan wajahku kepada Allah, aku ikhlaskan ibadahku hanya kepadanya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya, tidak punya anak dan tidak punya istri, yang maha esa, yang maha tunggal, yang maha satu, lillah, hanya kepada Allah semata. Artinya perdebatan mereka itu tidak usah dilayani. Mereka toh sudah mengetahui akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul. Mereka tahu bahwa yang dihadapannya adalah Rasul utusan Allah. Yani in hajjuka fi hadzal din wa hadzal Islam alladzi la yardallahu jalla wa ala illa iya wa hajjuka fi qabuli ma hum alaihi min ad-din al-muharraf ibadat Isa wa i'tiqad annahu ibnullah jalla wa ala faqul mu'linan lahum aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'a. Yani jika mereka mendebatmu dalam agama ini, dalam Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi agama kecuali hanya Islam saja, yang mereka mendebatmu pada apa yang supaya menerima apa yang mereka berada di atasnya daripada agama yang telah mereka simpangkan tersebut, yakni peribadatan kepada Isa dan keyakinan bahwa Isa adalah putra Allah jalla wa ala, maka katakan, ucapkan dengan terang-terangan kepada mereka, yakni dengan tegas, dengan ucapan yang terdengar di telinga mereka, aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba. Aku pasrahkan wajahku kepada Allah, juga orang-orang yang mengikutiku sama, semuanya memasrahkan wajahnya kepada Allah, tidak menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu, tidak menjadikan bagi Allah wala dan wala sahibah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki putra dan tidak pula memiliki istri. Wa hadhihi jumlah aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'a ya'ni dakhaltu fil islam alladhi wasaftu lakum ana wa man ittaba'ani. Ya, jadi kalimat aslamtu wajhiya lillah, aku serahkan wajahku kepada Allah, aku hadapkan hanya kepadanya, tidak kepada yang selainnya, ini maknanya adalah peribadatan semuanya hanya diperuntukkan bagi Allah, tidak ada sekutu baginya. Dakhaltu fil Islam, aku masuk ke dalam Islam yang telah aku gambarkan kepada kalian, wahai orang-orang Nasrani, Najran, diriku dan orang-orang yang mengikutiku, mengikhlaskan wajah-wajah kami hanya untuk Allah. Wa aslamtu yakni dakhaltu fil Islam, wa raditu Islam. Aslamtu artinya aku masuk ke dalam Islam dan aku ridai Islam. Wa barahuna bil wajh fi qawlihi aslamtu wajhi. Dan di sini diungkapkan dengan wajah. Tidak kemudian seluruh badan. Aku pasrahkan wajahku kepada Allah. Kenapa tidak dikatakan aslamtu jismi misalnya? Aku hadapkan badanku semuanya. Li'anna al-wajha huwa asraful a'dha. Karena wajah merupakan bagian badan, anggota badan yang paling mulia. Wal Arab tutliqul wajha wa turidu jami'a jawari. Dan Arab menyebut ya wajah dan memaksudkan dengannya adalah seluruh daripada anggota badannya. Jami'ul jawarih wa jami'ul a'dha fil insan, seluruh daripada anggota badan manusia semuanya. Idza qala aslamtu wajhi fayakun al murad huna aslamtu wajhi yakni aslamtu al wajh wal qalb wal jawarih wal irada wal qasd billahi jalla wa ala wahda. Maka di saat dikatakan aku hadapkan wajahku, aku serahkan kepada Allah, maka maksudnya adalah aku serahkan wajahku, hatiku, anggota badanku, kehendakku, tujuanku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa man ittaba'ani kadzalik. Dan orang yang mengikutiku juga demikian, faqad aslam, telah Islam, telah menyerahkan dirinya sepenuhnya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'idan. Yakunu huna atlaqal wajha li syarafi. Jika demikian maka disebutkan secara mutlak wajah di sini disebabkan karena kemuliaan daripada wajah dari seluruh anggota badan manusia. Yang paling mulianya adalah wajah. Wal murad islamu jami'il a'dha wal iradat wal qalb ila akhir. Sedangkan yang dimaukan adalah berserah dirinya seluruh anggota badan kita, iradah-iradah kita dan hati kita dan seterusnya. Walihada fi ghairi ma ayah fil Quran dzukira Islamul wajhi lillah. Dan karena ini, pada tidak hanya satu ayat di dalam Al-Quran disebutkan ya Islamul wajhi lillah, menyerahkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa usniya 'ala man yuslim wajhahu lillah wa huwa muhsin, dan dipuji orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan. Kaqaulihi jalla wa ala, sebagaimana dalam firman Allah jalla wa ala, bala man aslama wajhahu lillah. Bala man aslama wajhahu lillah. Wa kaqaulihi wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wusqa, tali ikatan yang kokoh. Maka qaulillahi jalla wa ala, juga demikian pula dalam firman-Nya yang lain, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang memasrahkan wajahnya, menyerahkan wajahnya kepada Allah, yakni maksudnya adalah seluruh daripada anggota badannya, hati dan jiwanya. Wa huwa muhsin, yakni muwahhid mukmin, wa taba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Wa takhadallahu Ibrahim khalilah, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan yang lainnya daripada ayat-ayat di mana Allah menyebutkan wajah. Wa islamul wajhi lillah jalla wa ala fihi faidah, dan menyerahkan wajah kepada Allah jalla wa ala terdapat padanya faidah, yakni abir bil wajh, yakni maksudnya pengungkapan dengan kalimat wajah ini ada beberapa faidah. Ada satu faedah diantaranya di sini disebutkan, anna man aslamal wajh fa innahu la yaltafit amman tawajjaha ilaihi ayyal iltifat. Ayya iltifat. Bahwa siapa yang menyerahkan wajahnya, maka tentunya dia tidak akan berpaling dari yang dia serahkan wajah dia itu terhadap atau kepada dia. Jadi dalam arti man di sini adalah Allah maksudnya. Ya. La yaltafit anillah, aman, yakni aman tawajjaha ilaih, dari kalau disebutkan orang tentunya tidak tepat karena ini man di sini bukan orang tapi Allah maksudnya, terhadap Allah yang dia hadapkan wajahnya kepadanya. Ayya iltifat, pada kemanapun berpalingnya dia tidak akan berpaling, ya. Tidak ada yang bisa memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayya iltifat. Perpalingan kemana saja tidak. Yani man aslamal wajh fa innahu la yatafit amman tawajjaha ilaih ayya iltifat. Jadi man tawajjaha ilaih itu dalam kurung ini Allah ya. Li'annal wajha huwa mahalut tarkiz. Karena wajah itu tempat fokus. Wa mahalul ala, dan tempat alat. Wa mahalul hawas, dan tempat indra. Fa'idha aslamal wajh wa tawajjah bihi fa innahu la yaltafitu bi badani wala bi qalbi wala bi iradati wa qasdihi 'anillahi jalla wa ala. Apabila dia telah menyerahkan, masrahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada Allah, ya, menghadap kepadanya, maka tentunya dia tidak akan berpaling dengan badannya, tidak pula dengan hatinya, tidak pula dengan kehendaknya dan tujuannya dari Allah azza wajalla. Dia akan fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu makna daripada man wajaha thayyib, man aslama wajhahu lillah. Ini merupakan tentunya konsekuensi dari kalimat wajah. Di mana wajah menurut keterangan daripada Syekh Shalih Al-Syekh di sini mahal tarkiz, tempat fokus. Di saat dia hadapkan, maka sudah pandangannya hanya menuju kepada yang dia hadapkan wajah tersebut kepadanya. Pikirannya juga tertuju kepadanya, sehingga badannya tidak akan kemudian menghadap ke lain hal, ya. Tidak akan berpaling kepada apapun dan kemanapun. Faidan fi qawlihi jalla wa'ala faqul aslamtu wajhiya lillah fihi a'zamul istislam lillahi jalla wa'ala. Istislamul wajhi tawajjuhan wanqiyadan wa ta'atan wastislamul jawarih fisti'maliha fima amarallah jalla wa'ala bihi wastislamul qalb fil qasdi wal iradah wa alla yaltafit anil ikhlas wa antolabillahi jalla wa'ala ayya iltifat. Jika demikian, maka pada ucapan faqul aslamtu wajhiya lillah, firman Allah ini, perintah Allah, ucapkan aku serahkan wajahku kepada Allah, ya, fihi a'zamul istislam, padanya terdapat sebesar-besar penyerahan diri kepada Allah jalla wa'ala. Penyerahan diri kita, penyerahan wajah kita dalam menghadapkan wajah-wajah kita kepada Allah, ya, menyerahkan diri kita dalam menghadapkan wajah kita kepada Allah, ya, tawajjuhan, wangtiyadan, dan dalam ketundukan dan dalam ketaatan, dan menyerahkan anggota badan kita di dalam untuk menggunakannya pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya, dan menyerahkan hati kita dalam tujuan, niat dan kehendak kita, dan agar tidak berpaling dari keikhlasan dan dalam mengejar Allah, menuntut Allah, mencari Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling kepada apapun, ayat iltifat pada apapun yang akan memalingkan. Qal wa manittaba'ani ay manittaba'ani sawa'an akanu minasahabah. Diriku dan orang-orang yang mengikutiku, mereka semuanya menyerahkan wajahnya kepada Allah. Sama saja apakah mereka-mereka ini dari kalangan para sahabat? Amanittaba'a Muhammadun, tayyib, manittaba'a Muhammadan mestinya. Di situ kurang alif. Manittaba'a Muhammadan alaihi salatu wassalam mimman ja'a ba'dahum ila qiyamis sa'ah. Apakah yang mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam dari orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, sampai hari kiamat tiba? Setiap orang yang mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam maka akan seperti ini keadaannya, ya. Istislamulillah, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum aydhan aslamu, mestinya wujuhahum begitu karena wajahnya tentunya banyak. Fa innahum aydhan aslamu wujuhahum wa jami' jawarihim, mereka menyerahkan wajah-wajah mereka dan seluruh daripada anggota badan mereka. Wa aslamu qulubahum, dan menyerahkan hati-hati mereka lillahi jalla wa'ala, kepada Allah jalla wa'ala. Fala yaltafitun anillah jalla wa'ala ila ghairih, maka tidaklah akan kemudian berpaling dari Allah jalla wa'ala kepada selainnya. Bal istama'at qulubuhum wa jawarihuhum wa wujuhuhum ala Allahi jalla wa'ala. Bahkan ya, istama'at qulubuhum, hati mereka menyatu, jawarih mereka, anggota badan mereka menyatu, dan juga wajah-wajah mereka menyatu hanya kepada Allah, dalam artian yakni menyatu untuk menghadapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi thabat man ittaba'a, maka alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini artinya terdapat sabat, kekokohan. Terdapat apa? Kekokohan dari orang-orang yang mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang kokoh, istiqomah, kuat di dalam berpegang teguh terhadap agama ini. Wa hadhil ayah ya ka qawlihi jalla wa ala. Dan ayat ini mirip dengan firman Allah jalla wa ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas basirah, yakni di atas al-ilm, di atas ilmu, di atas al-yaqin, diriku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi dakwahnya para rasul, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau adalah dakwah di atas ilmu. Bukan dakwah mengajak di atas jahil. Di atas ilmu. Ajakan kepada sesuatu yang jelas, tegas, gamblang, terang benderang seperti terangnya matahari di siang bolong. Bukan samar. Karena ilmu dalam segala perkara, kalau sesuatu tersebut terbang di atas ilmu, maka akan menjadi terang benderang. Dan itulah dakwahnya para anbiya dan yang mengikuti mereka. Berbeda dengan dakwah-dakwah yang selainnya, di atas kesuraman, di atas sesuatu yang masih kabur dan masih bias, tidak jelas. Sedangkan dakwahnya Rasulullah SAW dan dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segala perkara, dakwah yang jelas, tegas, di atas ilmu, di atas basirah, di atas hujjah. Wa subhanallah, dan maksudnya Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk daripada orang-orang yang mensekutukan Allah. Li'anna man ittaba'ahu sa'irun ala tariqatihi wa ala sunnatihi. Karena orang yang mengikutinya berjalan di atas jalan beliau dan di atas sunnah beliau. Wa hadha fihi tabak ala sunnah, dan pada yang demikian itu terdapat kekokohan di atas sunnah. Wa tsabat 'alal manhaj, dan kokoh di atas manhaj. Wa 'adamul iltifat 'an thariqati alaihi salatu wassalam, dan tidak berpaling dari jalan beliau alaihi salatu wassalam. Wala amma kana alaihi sahabatuhu alaihi salatu wassalam, tidak pula berpaling dari apa yang berada di atasnya para sahabat beliau. Fil aqaid wa fil ibadah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Inilah jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah. Jalannya maka alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabu. Jalan yang berada di atasnya Rasul dan para sahabatnya. Wa fil ayah ayatan min al-fawaid ma yattasil bi qauli alaihi salatu wassalam fil hadith alladhi qablu. Dan di dalam ayat ini terdapat faedah-faedah yang berhubungan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang telah tersebut sebelumnya. Apa itu? Wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, dan orang yang mencari dalam Islam ini sunnah jahiliyah, yakni menghidup-hidupkan kembali sunnah jahiliyah. Annahu a'lana lin nasara i'lanan zahiran bayyinan ba'da muhajjatihim lahu annahu aslama wajhahu lillah. Bahwasanya beliau mengumumkan kepada orang-orang Nasrani dengan pengumuman yang tegas, yang jelas, setelah perdebatan mereka kepada beliau, bahwasanya beliau menyerahkan wajahnya kepada Allah. Wa annahu la yuti'uhum fi syai'in minal amr, dan bahwasanya beliau tidaklah mengikuti mereka, mentaati mereka, ajakan orang-orang Nasrani tersebut sedikit pun dari urusan yang mereka bawa. Fa'lana lahum dzalik, beliau mengiklankan hal tersebut kepada mereka dengan terang-terangan. Fa'alimu annahu tsabitun 'ala ma qal, maka mereka pun mengetahui bahwa beliau tetap kokoh di atas apa yang beliau ucapkan. Hatta wasalal amr fi akhirihi ila da'wah ila mubahalah, hingga sampai urusannya pada puncak perkara di mana ajakan kepada mubahalah. Kama huwa ma'lumun fi surat Ali Imran, sebagaimana hal tersebut telah diketahui di dalam surat Ali Imran. Kalau mereka tetap mendebat engkau yang Muhammad, maka katakan kepada mereka untuk datangkan anak-anak mereka, istri-istri mereka, dan diri-diri mereka. Thumma nabtahil fana ja'ala anatala alal kadibi, kemudian mubahalah, dan kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang dusta. Siapa di antara kita yang berdusta? Engkau tetap kokoh terhadap pendirianmu, merasa kamu benar di atas pendirian kamu itu, dan saya di atas pendirian saya. Maka biarkan Allah yang langsung memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan mubahalah pernah terjadi pula, ya, pernah terjadi. Dan ini enggak terjadi pada masa Rasulullah SAW, yang mereka enggak berani. Sebagaimana bisa dilihat dalam tafsir surat Ali Imran ayat 65 dan seterusnya. pernah terjadi mubahalah di antaranya, ya, seorang tokoh kaum muslimin dengan Mirza Ghulam Ahmad, tokohnya Ahmadiyah. Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah punya nabi sendiri yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, maka dia bukan Islam. Kalaupun seandainya di sini, di negeri kita ini, diakui keberadaan dan eksistensi mereka, maka mereka itu agama sendiri, bukan Islam. Anda tidak tahu apakah diakui atau tidak. Al-Muhim, kalaupun diakui, maka mereka ini bukan Islam, agama sendiri. Punya nabi sendiri yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, yang mati dengan cara mengenaskan sekali, na'udzubillah, seluruh badannya penuh dengan pisol-pisol, ya, yang mengerikan, bau busuk, sampai kemudian meninggal dunia. Ini Mirza Ghulam Ahmad. Dan akan menjadi demikianlah nasib setiap para pendusta. Qala ba'daha wa fi sahih an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis yang dibawakan oleh penulis setelah membawakan ayat, kemudian penulis membawakan hadis. Wa fi sahih, dan di dalam as-sahih an Umar, dari Umar Ibn al-Khattab. Ini harokatnya keliru, harusnya Ibnil. Ada an, otomatis majrur ya. An Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dari Umar bin Khattab, benar? Umar bin Khattab. Ya. Nah, yang ma'ruf ini hadis Umar. Ini mungkin ada hadis yang lain dari Umar ya. Baik. Bunyal Islam ala khamsin. Nah, ini bukan yang ini, yang bunyal Islam ala khamsin ini Ibn Umar. Tapi yang benar ini adalah Ibn Umar ya, Allah a'lam. Di sini An Umar, yang benar adalah Ibn Umar mestinya. Tapi tidak tahu kalau memang ada hadis yang lain dengan lafaz Umar bin Khattab. Ya. Al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Tayyib. Wa qawluhu fi sahih, yakni fi sahih Muslim. Tayyib. Dan di dalam as-sahih, yakni dalam sahih Muslim, hadis Umar bin Khattab, benar, memang demikian. Wa hadha qit'ah min hadits Jibril al-Ma'ruf, yang merupakan apa, potongan daripada hadis Jibril yang ma'ruf. Hadis Jibril. Wa huwa fi sahihain min hadits Ibnu Umar, dan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama, ya, dikeluarkan oleh Ibnu Umar dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun dalam Sahih Muslim dari hadis Umar bin Khattab yang dikenal dengan hadis Jibril, itu dalam hadis Umar bin Khattab. Baik. Bilaf din akhar, dengan lafaz yang lain, wahwa bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Demikian lafaznya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar. Adapun dalam hadis Umar bin Khattab, di saat Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, maka dijawab oleh Rasul dengan al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan ini tentunya menjelaskan tentang seperti apa itu Islam. Bayana fi hadzal hadits arkanal Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini rukun-rukun daripada Islam. Wal Islam la yasihu illa bi syai'ain. Dan Islam tidaklah sahih, tidaklah sah, tidaklah benar, ya, kecuali dengan dua perkara. la yasihu illa bi aqidatin batinah wa bi amalin dhahir. Tidaklah sah kecuali dengan akidah secara batin dan kecuali dengan amal yang dilakukan secara dhahir. Yani iman yang ada dalam hati kita, keimanan yang benar terhadap Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir. Harus yang ini. Kemudian yang kedua, dengan amalan-amalan secara zahir. Amalan-amalan secara zahir yang menjadi rukunnya adalah melafadzkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan ibadah ke haji, ibadah haji ke Baitullah. Kadzalikal iman la yasifu illa bi aqidah batinah wa bi amalin zahir. Islam tidaklah sempurna kecuali dengan itu, dua perkara tadi, demikian pula iman. Karena Islam dan iman itu sama, kalau dia berdiri sendiri-sendiri maka Islam mencakup iman dan iman mencakup Islam. Begitu. Jadi iman pun juga terkandung padanya akidah batinah dan amal zahir. Walihada qala man qala min ahlil ilm. Karenanya berkatalah orang yang berkata dari kalangan ahlul ilmi, innal islam wal iman wahid. Bahwasanya Islam dan iman itu satu, tidak ada bedanya. Yakni idza tafarraqa aw mutlaqan. Yakni apabila tersebut secara terpisah sendiri-sendiri. Secara mutlak. Islam, apa itu Islam? Ya, maksud dalamnya adalah iman. Iman apa itu iman? Ya, maksud dalamnya adalah Islam. Li'anna kullan minhuma yahtad ila i'tiqad batin wa ila amalin dhahir. Karena masing-masing dari keduanya butuh kepada keyakinan batin dan kepada amal zahir. Fala yasifu islam ahadin illa bi iman. Maka tidaklah sah keislaman seseorang kecuali dengan iman. Kama annahu la yasifu iman ahadin illa bi islam. Sebagaimana tidaklah sah keimanan seseorang kecuali dengan Islam. Fala yatasawwar infikat bainal islam wal iman bi annahu yujad muslim la iman ma'ahu albatta. Maka tidak bisa tergambarkan terpisahnya antara Islam dengan iman. Bahwasanya didapati di sana seorang muslim tidak ada keimanan sama sekali di dalam dirinya, tidak ada. Dia muslim, bukan mukmin, dia itu muslim. Dia seorang yang Islam, tapi dia bukan mukmin, sama sekali tidak ada iman di dalam hatinya. Inilah yujar, tidak didapat. Orang yang muslim berarti dia beriman, ada keimanan di dalam hatinya. Orang yang mukmin berarti dia Islam, ada keislaman di dalam dirinya. La yujad au yujad mukmin la islam ma'ahu albatta, atau didapati seorang mukmin tidak ada keislaman pada dirinya sama sekali. Ini juga tidak mungkin. Hadza la yatasawwar, enggak bisa tergambarkan yang seperti ini. Wa laisa bi mawjud fil haqiqah, dan memang pada hakikatnya tidak ada. Laisa bi mawjud, tidak ada. Wa innama yutlaqul islam wa yuradu bihi dzahir wal batin. Dan hanyalah termutlakan kalimat Islam dan dimaksudkan dengannya adalah adz-dzahir wal batin. Wa yutlaqul iman wa yuradu bihi adz-dzahir wal batin. Dan termutlakan iman dan dimaksudkan dengannya adalah dzahir dan batin. Islam secara dzahir dan batin, iman secara dzahir dan batin. Lakinnal islam fi dzahir adhhar wa ashar. Hanya saja Islam secara zahir itu lebih tampak dan lebih masyhur. Wal iman fil batin adhar wa ashar, dan iman secara batin itu yang lebih tampak dan lebih masyhur. Wa kullun minhuma yasmal ala shay'ain ka ruknain fi, dan masing-masing dari keduanya tercakup padanya dua perkara seolah-olah itu sebagai rukun pada keduanya. Fal islam al aqidah ruknun fi wal amal ruknun fi. Maka Islam akidah itu merupakan rukun padanya dan amal itu merupakan rukun padanya. Wal iman juga demikian. Aqaid al-batinah ruknun fi. Wal amal aidan ruknun fi. Iman juga akidah batinah menjadi rukun pada iman tersebut sebagaimana amal menjadi rukun pada iman. Bahkan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, bukan keyakinan di dalam hati tapi ucapan la ilaha illallah. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, itu rendah-rendah cabang iman. Kemudian rasa malu, itu merupakan cabang daripada keimanan. Maka keimanan ya, itu juga merupakan di samping aqaid, keyakinan batin juga merupakan amalan-amalan. Wa hadzal hadits dalla ala tafsiril Islam bil aqidah wa bi arkanil Islam al arba'ah. Dan hadis ini menunjukkan akan tafsir Islam dengan akidah. Ini pada rukun yang pertamanya, menafsirkan Islam dengan akidah. Antasyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini diucapkan di samping diyakini dan dengan rukun-rukun Islam yang lain yang empat. Syahadat, salat, puasa, zakat. Syahadatnya sudah tadi, salat, puasa, zakat dan haji. Kama huwa ma'rufun fi tafsilihi fi mawdi'i, sebagaimana hal tersebut ma'ruf pada rincian permasalahan di tempatnya. Faqal al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka beliau menyatakan Islam itu engkau tasyahud, engkau persaksikan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Ya, ini mengucapkan secara lisan asyhadu, aku bersaksi Allah ilaha, tidak ada sembahan yang benar illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah rasul utusan Allah. Asyhadatan huma ar-ruknul a'zam min arkanil Islam. Dua kalimat syahadat ini merupakan rukun terbesar teragung daripada rukun-rukun Islam dan di dalamnya terdapat akidah. Li'annahu bihima yudkhil fil Islam, karena hanya dengan kedua ini, kedua syahadat ini, seseorang bisa masuk ke dalam Islam. Ibaratnya itu pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Wa hiya al-fariqa bainal muslim wa bainal ghairi, dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan selain muslim. Syahada Allah ilaha illallah ma'nahu ma'naha la ma'buda haqqun illallah. Syahadat la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada sesembahan yang hak diibadai kecuali Allah. Qal al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah. Beliau mengatakan Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang hak yang benar kecuali Allah. La ilaha illallah hadhihi ma'naha la ma'budah haqqun illallah. La ilaha illallah ini maknanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Yakni la ma'budah bihaqqin illallah. Tidaklah ada yang diibadai dengan hak kecuali Allah. Makna dalik, makna hal tersebut, anna kulla ma'budin ubida fa innama ubida bi ghairil haq, bahwa segala yang diibadai tersebut, ya, segala yang disembah-sembah dan diibadai tersebut, maka sesungguhnya hal tersebut diibadai dengan tidak benar. Ubida bil batil, diibadai dengan batil. Ubida bil bagi, ubida bil zulm, diibadai dengan melampaui batas, berlebih, diibadai dengan kedzaliman. Ini kedzaliman karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa hadhihi syahadah tashhaduha, dan ini persaksian yang engkau persaksikannya. Harus dipersaksikan bahwa segala sesuatu yang diibadai, ya, itu merupakan peribadatan dengan kebatilan, ibadah yang batin. Wa makna syahadah, dan makna daripada syahadah antak tafid awalan. Ini makna syahadat ya sekarang. Engkau yakini yang pertama, summa tatakallam bihi thaniyan, kemudian engkau ucapkan yang kedua, summa tu'lin bihi ghairuka thalithan, kemudian engkau beritakan, engkau kabarkan kepada selainmu yang ketiga. Jadi syahadat terkandung padanya tiga makna ini. Syahadat terkandung padanya tiga makna ini. Tidak mencukupi hanya satu saja. Seseorang i'tiqad di dalam hatinya, i'tiqad dan jaziman bi annahu la ilaha illallah la yakfi. Ya. Seorang sekedar meyakini dalam hatinya, walaupun mantap sudah benar, sudah Islam itu benar. Bahwa tidak ada ilah yang benar kecuali Allah itu benar sudah. Tapi dia tidak mau melafadzkan. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak mau. Maka dia bukan muslim. Berarti belum bersaksi. Diyakini di dalam hati. Harus. Kalau seseorang mengucapkannya tetapi tidak meyakininya, munafik dia. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi di dalam hatinya saya tidak percaya, maka dia munafik. Kemudian juga kalau belum menjelaskan kepada yang lainnya dalam keadaan memang ada orang lain untuk dijelaskan kepadanya, untuk disampaikan kepadanya persaksian dia, tetapi dia tidak mau, ini pun juga tidak termasuk dalam persaksiannya. Jadi harus ketiga-tiganya. Wala yu'dzar ahadun illal mukroh. Dan tidaklah diberi uzur seorang pun kecuali orang yang dipaksa. Awil mustakhfi bidinihi, atau orang yang mustakhfi, yang menyembunyikan hakikat agamanya. Ya, dia berada di tempat orang-orang kafir. Kalau dia menampakkan kepada orang lain, nah, dia pada dirinya sendiri keyakinan di dalam hatinya, maka keyakinan tidak bisa dipaksa siapapun. Ayo, kamu harus berkeyakinan demikian. Kalau tidak, kamu tak tembak. Ya, keyakinan siapa yang tahu? Ya, tidak ada yang bisa memaksa keyakinan kita. Katakanlah kita ya mengucapkan dengan ucapan lisan kita, tetapi keyakinan kita tidak bisa dikelabui bahwa kita berkeyakinan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lisan bisa, dipaksa bisa, tetapi lisan apa keyakinan tidak. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan udzur pada orang-orang yang dipaksa secara lisan, secara fisik, tetapi waqalbuhu mutmainnan bil iman, dalam keadaan hatinya tetap kokoh di atas keimanannya. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, waqalbuhu mutmain bil iman, dalam hatinya tetap membenarkan keimanannya. Baik. Jadi al-mukroh beda lagi hukumnya. Dipaksa mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, ya di hadapan orang lain dia bisa pada orang-orang yang memaksanya karena terancam dibunuh dan disiksa. Tapi dalam hatinya tidak, dan di saat dia berada sendirian dia mengucapkan untuk dirinya sendiri, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, dia bisa. Maka satu dan dua ini tidak bisa gugur. Sedangkan yang ketiga, kecuali dalam keadaan terpaksa, dia bersembunyi yang menyembunyikan identitas agamanya. Fi Allah yajma' hadhihi thalath, untuk tidak terkumpul padanya tiga perkara ini disebabkan karena hal tersebut. Lahbud an ya'taqid at-tauhid wa an yatakallam bihi nutqan, tidak bisa tidak untuk dia berkeyakinan dengan tauhid dan mengucapkannya dengan ucapan, yakni bisyahadatain, wa an yu'lima ghairah, dan untuk dia memberitakan kepada selainnya, bima jalat alaihi hadhihi syahadah, dengan apa yang ditunjukkan oleh persaksian ini. Annahu ya'taqidu dzalik, bahwasanya dia meyakini hal tersebut. Wa yubtil ibadatal ma'budat al-mukhtalifah, dan membatalkan, yakni bahwasanya ibadah-ibadah yang bermacam-macam itu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan apa yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Nattabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.